Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahu al-wusula ila musyahadati anwarihi as-saniyah wajtabahum li'irsyadil khalqi wa ib'adihim anil wasawisis syaitaniyah waja'alahum abwaban liman yuridul wuluja lihadratih wa khassahum bil ma'arifi wal asrari min bayni khaliqatih wa aminahum fi kitabihil muqaddasil maknun liqawlihi ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-khatib al-mustafa min bani al-muttalib ibn Hashim aynir rahmati rabbaniyati siratillahi al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم taraktukum 'alal mahajjati wat tariqatil baydha. Al hadis langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sareng puji ka Gusti Allah anu maha suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan agengna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauf para tabi'in atsba tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para habaib, bil khusus ka Habib anu ti luar negeri, Habib Zain bin Yahya al-Yamani nu ayeuna parantos aya di tengah-tengah urang. Insyaallah sekedap deui ti belah kaler bakal muncul ka dieu ayeuna nuju istirahat. Oge Habib Abdurrahman Al-Hirid teka kantun, Habib Oomean kula, Habib anu rupana teu siga manusa, hadir di tengah-tengah urang. Mirip jin. Aparatur pemerintah wabil khusus ke kepala wilayah RT2 Kabupaten Tangerang, bupati anu anyar ialah Muhammad Zaki Iskandar, termasuk Bapak Kiai Haji Turmuzi anu parantos istiqomah macakeun silsilah ditunjuk ku almarhum anu kukula harita dicarekan waktunya nandek mundur. Daripada mundur macam mana ki maning eureun jadi depag, depag mah jurusan neraka, manakib majurusan akhirat. Nu jelas mah sing hade. Kemudian para qori nu alhamdulillahirabbil alamin tadi kurang parantos dikupingkeun salah sahijina nu kusim kuring dimulyakeun. Seluruh panitia anu sakieu luar biasana sebulan penataan-penataan dalam rangka haul Tuan Syekh begitu antusias anu ku simkuring dimulyakeun. Kalayan inayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah anu biasa urang hadir setiap minggu di majlis ta'lim, tapi dina minggu ieu berubah wajah. Urang pindah tempat di masjid anu setengah anggeus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perlu diketahui saketik bahwa masjid ieu dibangun selama 8 ka 9 tahun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Eueuh dana ti pamarentah sebab sieuneun beusi teu ditarima. Lain terek mere sebab mungkin mere disuaikan kukula atau pakai meli Innova. Dumantak Bupati Zaki tentrem di dia tiis Zaki nayu masjid itu pasti sebab tenyumbang pan. Maksudna lain te endek ngan ulah. Ulah, numandak di bejaan lain di masjid ieu bae, di masjid mana bae ulah. Supaya zikirna mantep. Lamun katempelan duit pamarentah, tunduh zikir. Ieu mah bupati urang buringas ka deuleuna. Nyaho manggih jahe nyaho naon. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Simkuring di dia hanya kawasiatan ku almarhum titah neruskeun lalakon ala kadar thariqah, tapi lain berarti ahli thariqah. Hanya ngajelaskeun bahwa di dunia aya thariqah jeung ulah sambarangan asup thariqah, ulah sambarangan ngaku thariqah. Di antaranya ialah ayat silsilah nu setiap haul disampaikan almarhum Abah Simkuring kenging wasiat ti guruna ialah Kiai Arsyad bin Haji Ismail Cilongo. Kiai Arsyad kenging wasiat ti guruna Kiai Dahlan bin Arjai Tanjakan. Kiai Dahlan nampi wasiat ti guruna Kiai Husen Carita. Kiai Husen Carita nampi wasiat ti guruna Kiai Asnawi Caringin. Kiai Asnawi kenging ti Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim kenging ti Kiai Ahmad Khatib Sambas. Kiai Ahmad Khatib Sambas kenging ti Kiai Syamsuddin. Kiai Syamsuddin kenging ti Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad kenging ti Syekh Abdul Fatah. Syekh Abdul Fatah kenging ti Syekh Kamaluddin. Syekh Kamaluddin kenging ti Syekh Usman. Syekh Usman kenging ti Syekh Abdul. Kitu Syekh Usman Abdul Karim. Kemudian kenging ti Syekh Abu Bakar. Kenging ti Syekh Yahya. Syekh Yahya kenging ti Syekh Hisamuddin. Syekh Hisamuddin kenging ti Syekh Waliuddin. Syekh Waliuddin kenging ti Syekh Zainuddin. Syekh Zainuddin kenging ti Syekh Syarifuddin. Syekh Syarifuddin kenging ti Syamsuddin. Syekh Syamsuddin kenging ti Syekh Muhammad Hatak. Syekh Muhammad Hatak kenging ti Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz kenging ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul. Syekh Abdul Qadir kenging ti guruna Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Mahzum. Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak kenging ti guruna yane Syekh Abu Hasan Ali Hakari. Abu Hasan Ali Hakari kenging ti guruna Syekh Abdul Farad At-Turtusi, Syekh Abdul Farad At-Turtusi kenging Kyai Abdul Wahid At-Tamimi, Kyai Abdul Wahid At-Tamimi kenging Kyai Abu Bakar Syibli, Abu Bakar Syibli kenging Ti Abul Qasim Junaidil Baghdadi. Syekh Abul Qasim Junaidil Baghdadi kenging Ti Syekh Sri Sikti, Syekh Sri Sikti kenging Ti Syekh Marufil Qurhi, Syekh Marufil Qurhi kenging Ti Syekh Musa Abul Hasan Musa Ali Ridho, anjeunna kenging ti Musa Al-Kazim, Musa Al-Kazim kenging ti Syekh Ja'far Shodiq, Syekh Ja'far Shodiq kenging ti Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Bakir kenging ti Syekh Imam Zainul Abidin, Imam Zainul Abidin kenging ti Sayyidina Husain, Sayyidina Husain kenging ti Sayyidina Ali, Sayyidina Ali kenging ti Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi urang kenging ti malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril kenging ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat datang. Nyana teu pahameun mun selamat datang. Marhaban bikudubik. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata berputarnya waktu ti detik, kana menit, kana jam, ka poe, ka bulan, ka tahun teu karasa. Lamun ku urang ditafakuran di muhasabah tahun kamari haol panggih deui jeung ayeuna masih di lupuk mata. Satahun eta ternyata lamun ku urang diitung 365 poe. Lamun dijamkeun kali 24 bakal nongol 8760 jam. Lamun Habib Rozak umurna geus 70 tahun kali eta. Tereh moda. Lamun kurang ditafakuran umur eta sebagai modal. Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an wal asri, demi waktu. Allah ngajelaskeun waktu sebab eta adalah merupakan modal. Numantak kadituna innal insana lafi khusr. Saenyana manusia yakin lolobana rugi. Ieu teh berarti keur nyaritakeun untung apa rugi. Quran geus ngajelaskeun ternyata lolobana rugi sebab ceuk Kanjeng Nabi annasun niamun, manusia oreng keur sarare kabeh ge. Ke fa iza matu intabahu. Lamun geus sakarat kakara. Oh jaheuh aya alam kubur teh. Kitur mudi ku hari keur ngimpi jadi mui. Zaki bupati urang keur ngimpi jadi bupati. Habib Rozak ngimpi asa jadi Habib. Kementerian Agama keur ngimpi nyana di dunia. Anu usaha keur ngimpi nyana asa jadi manajer. Nu tani keur ngimpi jadi petani. Teu karasa eta impian-impian eta teke ketika Izrail datang. Oh, orang aya hirup di alam nu itu. Alam anu tatadina urang baheula di alam alastu. Ketika Allah nyarita ka roh, wahai arwah, alastu birabbikum. Kolu bala. Lain tah maneh teh. Ngadenge wahai arwah kaula teh ieu pangeran anjeun. Bala cek arwah sumuh. Roh teh murni suci. Cek Gusti Allah maneh bakal diturunkeun ngan aya wadah awak jasad. di jero awak bakal dibere nafsu. Kade maneh teh cak Gusti Allah geus percaya bahwa pangeran teh kaula diasupkeun hiji-hiji ka jasad masing-masing bari diberean nafsu. Cak Gusti Allah, lamun maneh balik ka alam nu itu bersih deui tanpa terkontaminasi ku nafsu, bakal disadiakeun sorga. Tapi lamun maneh kababawa ku nafsu, kajaring ku nafsu, kabeulit ku nafsu, bakal disadiakeun teu pira jahanam. Lumayan. Mangga cek arwah teh abdi badai nurut ka Gusti, badai rapih we abdi mah. Mangga, mangga. Diturunkeun plek roh ka Ibu Atut. Atasan Pak Zaki ngelembar roh diasupkeun ka Wawan, teu kuat. Roh diasupkeun ka Habib Rozak, kawin melulu. Roh diasupkeun ka Kiai, takabur melulu. Hampir eueun salamet yeuh. Begitu endek asup ka liang kubur teh kabeh kabawa ku nafsu. Iyalah annasunniamun, manusia teh molor ternyata. Ke di mana maut kakarak hudang. Ku ayeuna sakitu cak Kangjeng Nabi tuturkeun kaula, memeh maot hudang heula. Mata kaula mah bisa peureum tapi hate kaula mah henteu. Qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat. Mata mah peureum tapi hate mah benta. Urang mah mata benta hate molor. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah urang dina poe ieu mieling kana hiji waliullah anu geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi urang waktu Kangjeng Nabi di Arasy rek naek solodor aya hiji roh kapayunan Kangjeng, kemudian sampean Kangjeng teh ditaekeun kana pundakna. Cek Kangjeng Nabi mananta, saha anjeun? Cek tuan seh kaula teh cucu tuan, saha ngaran? Abdul Qadir. Ditinja ku Kangjeng Nabi, plek Kangjeng Nabi naek. Cek Kangjeng Nabi, qadami hadhihi ala raqabatika wa qadamaka ala rakobati kulli wawaliin wawaliatin lillah. Dampal suku kaula aya di luhureun pundak anjeun, wahai Abdul Qadir, cucu kaula. Dampal suku anjeun aya di seluruh pundak seluruh wali. Iyalah nu diangkat jadi kutubul aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Mirip jeung Kangjeng Nabi salah sahiji kamiripanana. Lamun Kangjeng Nabi teu pernah kaantelan ku laleur unggal kitab urang teangan dina kitab supi nu mana bae hanya hiji nu akur jeung Kangjeng Nabi dina pada laleur teu daekeun ngeunteupan. Lam yahtalim qattu tahamut lakon abada wa mata sa aba aslan fi madza zamani min hudawabu falam tahrab wa ma waqa'at dzubabatun abada fi jismihil hasan. Tidaekeun laleur ka Kangjeng Nabi mah. Ka Habib Rozak mah beuh. Pohara. Incu tinggal incu. Digembrong terus. Kitu kene ka Tuan Syekh teu daekeun laleur teh. Lumantak muridna naros. Ya Syekhi. Aya naon? Kok aneh Tuan mah teu pernah bae ka eunteupan ku laleur aya naon? Cek Tuan Syekh Abdul Qadir hiji-hijina manusia incu Kangjeng Nabi. Ngan kaula hungkul anu laleur teu wanian ka kaula. Nah justru dipertanyakeun kunaon Tuan? Sebab laleur mah gambaran hiji sosok binatang anu aya di manusia kalakuanana, panggoreng-gorengna jeung pangbiadab-biadabna, anu teu boga moral adalah laler. Nyana mah enteup di mana bae, aya makanan amis laler enteup, aya makanan pahit laler enteup, aya makanan basi laler enteup, aya makanan-makanan nu teu ngeunah cak urang laler enteup, ditai kebo laler enteup, ditai sarwiti enteup bae laler. Teu kira-kira laler mah dibangke ge laler enteup bae. Nu mancak cek teh syeh, manusia bakal digambarkan kos laler. Di mana selalu nimbrung di mana baik kiai, di partai ayah kiai, di pemerintah ayah kiai, di zikir nasional ayah kiai laler. Hese neangan kiai nu lain laler kuari. Zaki ge bingungan, cak Zaki di kabupaten kiai laler kabeh. Atuh meureun janyanana piteuk. Nah hiji laler jam piteuk. Keheula, tenang. Ieu. Lain cak kula cak tuan seh, mun marah ka kula marahan sia tuan seh. Aing mah nerjemahkeun bahasa tuan seh. Di akhir zaman tahun 2014 kiai bakal jadi laler kabeh. Sebab pamarentahna piteuk kabeh. Habibna anak piteuk. Wah, cenah kiai ora sok sombong, jeung kiai sok aya di imah camat, aya di imah bupati aya, bahkan di saluhureun imah bupati jeung kiai aya. Keur ieu kapanggih ku kula di Jakarta di imah pejabat teh marhaba. Eta cenah laler ta lain? Aing mah keur nepakan laler. Tah, kade. Bahasa Tuhan Syekhanu luar biasa, indah didengekeun ana, nikmat karasana, nyelesap ka jero hate, jang tobat mah ku baha Gusti Allah. Ya Karim, hiji-hijina bahasa Tuhan Syekh mah pohara jasa. Nu mantak Tuhan Syekh teh ngahudangkeun urang supaya urang teh ulah hees bae. Abeh urang hirup ku ari teh hudang, katempo geura alam kubur, katempo alam akhirat. Dek di mana bae urang hirup jadi kiai, sing jadi kiai nu nempo alam akhirat. Jadi ustad, sing jadi ustad nu nempo ka alam akhirat. Jadi pejabat, sing jadi pejabat nu nempo ka alam akhirat. Jadi pedagang, sing jadi pedagang nu nempo ka alam akhirat. Jadi petani, sing nempo ka alam nu itu. Jadi karyawan kitu keneh. Lamun geus kos kitu senangeun Kangjeng Nabi urang, Indonesia moal kadenge anu korupsi. Moal aya. Ia maka karak 10, sedangkan janji 50, 40 deui. Haji Mamin bingung hitungan. Sebabnya nage bakal kena. Ilah para jamaah kaum muslimin, wal muslimat rahimakumullah, annasu niyam. Kumaha atuh sangkan urang tea sadar. Nu hese geja sadar. Kufar Mekah didatangan Kangjeng Nabi teh nu sadar saeutik. Lolobana mah teu sadar. Abu Jahal ningali mukjizat Kangjeng Nabi teu sadar. Abu Lahab nyaksian mukjizat Kangjeng Nabi teu sadar. Abu Thalib kitu kene teu sadar. Justru sulitnya adalah sadar. Ku ayeuna sakitu sadar nu bermanfaat zikir memeh maot. Sadar bermanfaat zikir memeh kiamat. Kiai, atuh aya urusan zikir mah teu kudu dititahan, kamari di Senayan zikir nasional. Jeung kipudoli ge diongkosan pan ka ditu. Kori-kori sarua bae. Loba tamba zikir nu kitu mah kiai. Di imah kandidat zikir, aya nu endek calon lurah zikir, calon bupati zikir. Istighosah, istighosah, istighosah. Zikir, tapi kumaha ieu zikir? Nu mantak cek Imam Ghazali, la ilaha illallah kalimatut tauhid, wa tauhid huwa jauharun nafisun. La ilaha illallah kalimat tauhid. Tauhid adalah mutiara anu indah, nu mahal hargana, nu henteu setiap manusia boga. Walahu kasrani, ngebogaan dua cangkang. Cangkang kahiji, cangkang kadua kakarak datang ke lubna. Iyalah Kangjeng Nabi mere gambaran zikir. Diteruskan ku Sidina Ali melalui Sidina Abu Bakar Siddiq karamallah radhiyallahu anhu. Terus di Sidina Abu Bakar melalui jalurna masing-masing. Sidina Hudzaifah jalur masing-masing, Sidina Ali jalur masing-masing. Di dunia kaitung tarikoh teh, di Indonesia NU geus ngitung tarikoh teh aya sekian aya sekian aya sekian, hanya tetap hiji tarikoh anu luar biasa di dunia qodiriyah wan naqsabandiyah. Lamun zikirna ngan sakadar datang ka cangkang doang, kos kumaha kiai? Antakula bilisanika la ilaha illallah, ta salat maca la ilaha illallah, di Pemda maca la ilaha illallah, di kantor maca la ilaha illallah, di Senayan maca la ilaha illallah, Bung Raden Omama malah make gitar. La ilaha illallah na make gitar. Salah kiai, wallahu alam. Salah jeung henteuna. Urang tingali definisina. Antakula bilisanika la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah na teu bisa ngarobah akhlak. La ilaha illallah dibaca. La ilaha illallah teh didengungkeun, la ilaha illallah teh disiarkeun. Malah pula pernah dititah mimpin la ilaha illallah nasional zikir di Senayan. Kaheula. Bisi leutik teuing. Beberehanna teu sika uji. Kula mah kudu gede bae. La ilaha illallah. Sering kiai maca la ilaha illallah, masyaallah, alhamdulillah. Buf, lamun dinusugi panjang la ilaha illallah. Lamun dina tiluna nu maotna susah 11. La ilaha illallah cangkang. Masyaallah. Komo Habib mah lamun susah udah bari liwat aja dah la ilaha illallahnya. Yang penting solawatnya aja, bego. Masyaallah. Na la ilaha illallah teh lisan. La ilaha illallah na akur diomongkeun ku sahabat. Ku kiai, ku ustad, ku pedagang, ku pejabat, la ilaha illallah, maknana akur, tiada Tuhan selain Allah. Ngan wadah la ilaha illallah na ieu kalbu. Lamun ieu kalbu la ilaha illallah na hayang dunia, la ilaha illallah na hayang berkat, la ilaha illallah na hayang pangkat, la ilaha illallah na hayang jabatan. Nah, ieulah la ilaha illallah cangkang. Bahkan cek Imam Ghazali, walakinnahu qad yasduru minal munafiq alladhi khalifu sirruhu jahra. La ilaha illallah ieu teh kadang timbul ti munafik. Apan si Junaid ge maca la ilaha illallah tapi pan mabok. Ngarah ngalana ge mukmin, mukmin, si mukmin urang pengkolan. Goblok zina. Maca la ilaha illallah. Ngarana Baragus, si mukmin, si Junaid, si soleh. Tapi mabok. La ilaha illallah udah dibaca. Salat ora. Memang kono di kurang. Iya, anak setan dari kronjok ki. Mrene we de ikut zikiran. Ngedampingi jaki kaya. Kula wau jeung bupati teh akrab, debantek teh asa-asa, batur sakola. Ngan nyana lulus kula henteu. Tapi di akhirat kula lulus jan henteu. Tenang. Tenang, engke di dunia nyana nulungan kula, di akhirat kula nulungan nyana, kan ka surga kabehan. Mantap. Ye, bongkar geura ge. Coba bongkar geura ge. Ke, mana nu sebut cangkang? Nu disebut cangkang teh ma fil khalqi. Watak, kebiasaan aya di makhluk. Ya, eta adalah kosrun. Ma fil khalqi kosrun. Kebiasaan nu aya di manusia, di makhluk, eta adalah cangkang. Piceun eta gerage bakal ngeunaheun. Matana coba kuari kunci, celina coba kuari kunci, sungut kunci. Da Sidina Abu Bakar mah mata tadi kunci, celina dikunci, sungut dikunci. Kangjeng anu nyaritana, moal aya sahabat kaula anu selalu ngunci sungutna. Cik cik cik cik cik coba di mana eta urang meuli koncina jeung kos kumaha koncina? Di apotik mana nu aya kunci cu, kunci celi atawa kunci mata? Kos kumaha bentukna? Oh, lain berupa fisik. Kunci eta mah adalah mujahadah. Nu tadi nafsu nu ditendeunkeun ka diri urang, roh kahalangan ku nafsu, ialah kudu dimujahadahan. Cik atuh perang ngaranna. Mantek Kangjeng Nabi nyaritakeun perang jeung kafir mah bisa sakiceup, saminggu selesai, sabulan selesai, mungkin setahun, dua tahun, tilu tahun selesai. Kurang kumaha dahsyatna perang Badar, tapi sakedeung Uhud sakedeung, kamari ieu Irak, Iran sakedeung lah. Kamari ieu multinasional sakedeung lah. Perang aya geus, tapi perang jeung nafsu mah datang ka maot. Cik piceunan atuh, piceun ku ari. Kabiasaan nu aya di makhluk kangeunahan dedeleuan, kanikmatan dedengean, kanikmatan aambeuan, lazatna lisan leta. Kitu keneh zakar, teu meunang mah hijih jahe. Moal naek-naek. Nah, piceun. Capek kiai, oh nanti capek perang. Waduh, cedek ieu mah teu kuat jasa. Kuatkeun. Gening kiai barisa. Gening wali barisa. Ha, mulai. Kudu kumaha atuh kiai? Kudu boga guru, teu boga guru mah moal bisa. Macaan urang dina buku. Nu tadi wiridan di wirid, sanajan sederhana, ulah di wirid di imah. Edan sia. Ulah, cakaing ulah-ulah. Kudu ijazah heula Habib Rojak ke setengah edan. Ulah. Ulah, sederhana eta mah hanya nyambungkeun ka tuan saya supaya urang di aku jadi murid dina tarikoh teh aya saperti kitu. Adapun. Ieu omean mah. Ai wiridan nu aslina moal ka totor, moal anggeus datang ka asar. Wiridna oh tas ieu mah asal bae ku almarhum abah cirian sia tah jang dibacana ieu ulah kabeh sakieu bae emang kunaon kitu wow lamun dibaca kabeh pinsan kabeh heseneangan nyieun kuburan aing pinsan kabeh yuh. Sebab aya wajdu bakalna wajdu teh penemuan hati istilah ahli sufi wajdu ketika urang babacaan anu bersilsilah dengan sedirina asa ngalayang di mana wajdu ngaranna ku asa indah ku asa ngeunah ku aya zikir urang mah di imah teu ngeunah di koncian ku urang urang ngalawudu make baju nu bagus sing aing hayang zikir supaya geunaheun eueuh teu nikmat sebab teu nyambung ka ditu eueuh wajdu geus sajam teu ngeunah bae tungtungna mah ka kamar nu hiji deui alhamdulillah pabajikan ngongkong ieu nu mantep mah. Ieu waju kakarek ieu mah, leuwih ti waju tamah anakan ka dituna. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, make tuntunan mursyid. Dibere cara cing la ilaha illallah. Narikna handapeun bujal. Urang mah handapeun bujal teh eta bae panuh. Tarik dua jari taekeun ka dieu, buang ka dieu. Luhurin susu katuhu dua jari banting kadi handapun susu kenca dua jari illallah gidegna aya maknaan napasna aya maknaan tah dengan tuntunan guru mafil khalki bakal leungit geningeuna ketika mata urang diperangan celi diperangan irung diperangan sungut diperangan dengan parabot alat zikir ka Gusti Allah nikmat muka lah pintu akhirat kakarak muka doang encan datang kadele urang siap nolak kana dunia ya dunia tolak tuki tolkotan wahidatan wahai dunia ditolak ku aing sia tolak hiji cak dunia ko hiji tolakna besi aing rujuk deui ka sia loba nu rarujuk deui ku hari pugu kiai wah hiji bae heulanan nikmat zikir teh Masya Allah karim ketika dilanjutkan ke guruna lantaran geus wayah lanjutna nikmat kanikmatan teh datang deui akhirat datang ku hari ya karim Ditolak dunia dengan tolak dua, akhirat datang. Setelah akhirat datang, dipeluklah akhirat. Tolak tilu kuaing si acara Sidina Ali. Ya dunia, tolak tuki salasan. Lantaran geus pelukan jeung akhirat. Ketika akhirat dipeluk, Allah cahayana bersinar ke jero hati. Nurul haq, nurul ilah, nur ilahi. Hoho, cek orang-orang akhirat pada damelan gusi Allah. Akhirat, suwe kuaing dicabut. Ndek ditolak kuaing si akhirat, terhayang aing ka si akhirat. Ndek kamana atu cak akhirat, kanunyian sia aing mah. Kos kitulah zikir teh. Numantak kudu aya nununtun. Antak baheula di urang terkenal aya Buyut Mansur. Mursyid. Aya dua manusia nu datang ka Buyut Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Kula hayang ijazah zikir. Ijazah zikir. Aya kade. Masantren teu baheula, masantren teu naon? Ya, masantren. Duaan kabeh masantren. Oh, masalah. Iya, aya deui nu datang. Sia masantren teu? Henteu. Ulah sia mah ka ditu. Nu teu masantren teu meunang cek Buyut Mansur. Nu masantren. Saurang-saurang asup ka kamar. Ditawajuhan kebeneran naik, naik datang ka wiridna Allah. Allah. Allah. Geus datang ka zikir hifzun nafsi. Urang macan pernah ngitungan napas urang. Satu jam napas urang 1008. Lamun 24 per hari kali 1008 sabaraha? Cepet atuh sia, jeung mawa HP pan sia mah. Hararese jasa. HP-na parati bobogohan melulu. Beb, cepet beb. Berapa tuh jumlahnya? Lamun satahun napas sabaraha? Geus pernah diperhitungkeun lobaan dipake zikir apa lobaan dipake kana dunia? Encan pernah urang niamun. Seorang diwurukan ku Buyut Mansur. Allah. Hu Allah. Kajrohu. Kaluar Allah. Kaluar. Seorang deh. Maneh. Maneh mah. Zikirna naik. Ulah. Ulah. Ulah. Nyana keur ditawajuan ge pan aing mah dibere ulah. Cakur ge. Datang ka imah dongeng. Aisyah tadi ijazah zikir, ijazah. Dibere naon? Allah Allah Allah sesuai jeung napas. Aisyah, aing mah jeung ulah ulah ulah. Aja kumaha? Aing ge bingung wirid teh ulah ieu. Bingung aing ge. Salah meureun teh Buyut Mansur. Kunaon mere ulah-ulah. Ah, puyeng aing mah nyaw ngirim ulah-ulah-ulah. Hay aing mah neuk ya Allah Allah aing mah. Jeung teu kudu make tasbih wirid kos kitu mah, sesuai jeung napas keur leumpang keur diuk di luhur mobil, keur sila keur ngedeg, sesuai jeung napas. Allah. Allah. Ngan teu meunang. Bapak-bapak, ibu-ibu kabehan teu meunang sebab eta mah lanjutan tina la ilaha illallah. Kena moal beres. Datang-datang di universitas bae henteu ka SMA heula. Wah, moal beres. Meunang sabulan urang ka ditu deui. Kunaon? Deuk ngalaporkeun wirid mah nya ulah-ulah. Ayo atuh ka ditu deui. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, geus sia cek Buyut Mansur muhun. Abdi leuk ijazah wirid teh. Oh, ayo ka ditu. Asup ka kamar. Sia mah naeknya. Allah. Allah Allah pas si keluar si asup kade si naiknya tuturkeun ulah ulah kieu deui mah zikir ulah ulah uyang aing mah aduh ieu kuy digancakeun ulah ulah ulah ulah ulah ulah ulah ulah teu beres zikir ah salah kajeng kumaha ge. Nista maja tilu kali utama. Benang kali tadi salah ya guru ya. Merewirin ulah-ulah. Ih, di Sukabumi mah uka-uka. Abi berojak tong uka-uka mah. Datang dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sia datang ka dieu katilu kali deuk danyakeun wiridannya. Mohon, diwirid teh ku sia. Diwirid tolol sia. Henteu, goblok. Ye, kumaha tuh aing? Wah, aing mah emang carekanan guru meureunna. Gari, diuk, ye, diuk. Nah, menurut sia zikir ieu luhuran Allah ta luhuran ulah? Nyangakeun sadaya-daya kumaha buyut bae. Aing nanya ka sia, ieu luhuran Allah, Allah ta luhuran ulah-ulah? Teu bisa jawab abdi. Tanyakeun coba ka kiai nu sejen. Tanyakeun ka kiai nu sejen, atuh luhuran Allah, Allah ulah masalah. Laporan nya ti kiai-kiai teh waringanan Allah, Allah ulah-ulah masalah. Kiai kudu guguru deui ka aing. Moal beres sa kiai. Zikir rupang hebat-hebat mah ulah eta nu hebat. Diterangkeun cek Buyut Mansur, eta mah siloka. Hartina ulah teh eusi zikir. Mun maneh bisa ngeusian zikir make makna ulah, maneh jadi wali. Moal kebel seminggu jadi wali. Bisa hiber ujianana. Ente hayang ka Bali hiber ka ditu. Nganti balina ka dia mungsrut sia. Manya hiber dipake ka Bali neuleuh ka Kute beureun. Wah, ye, cek Buyut Mansur, ulah teh hartina tilu. Hiji, mun urang teu boga ulah menta. Nomor kadua, di mana dibere ulah nampik. Nomor katilu, di mana geus dibere aya di imah urang ulah disimpen. Bisa sia kos kitu. Sakali deui. Lamun sia teu boga ulah menta, menta batal sia. Mun dibere ku batur ulah nampik, tarima sebab anugerah ti Gusti Allah. Lamun geus aya ulah disimpen bikeunan ka batur, bisa sia kitu. Popohar, hese teu matuh. Moal aya hiji-hiji acan asal wae di dieu teh. Nah, luhuran ulah nu mantak zikir teh ya, lisan. Allah, Allah, Allah, maknana ulah, ulah, ulah. Lain diwirid makna eta mah laksanakeun teu boga cadu kudu menta ulah menta kiai nu nyieun proposal. Zaki puyengeun bupati urang cek Zaki puyeng katanya ini proposal kiai hese jasa neangan cilongok eueuh cekena teh teu kudu make proposal bere mah bere baes ku masalah kiai. Cadu kudu menta, ulah menta. Nomor kadua dibere, ulah nampik, tarima. Nomor katilu, aya, ulah disimpen, bikeunan. Coba pangneangankeun saurang we kuah. Mun aya dipake jimat kuah yang terjelengut. Diminyak misikan kuah yang. Dibungkus maka kain putih. Dibeberkeun ka dia, aing bisa hiber bisa. Taha, sebab lamun geus kos kitu, wali ngaranna. Zikir geus Allah, Allah, Allah. Naik ka ditna hu hu hu hu hu. Pantak kula inget di Bagdad harita sejarah dina kitab sufi. Di Bagdad ketika tahun baru atawa lebaran, raja ngundang penggede-penggede. Ngundang kiai-kiai intelek. Kiai-kiai anu dianggap mendukung pemerintah. Jeung kiai-kiai salaf diundang istimewa taraja. Ketika lebaran diundang kabeh. Weh, korsina ge geus aya merekan model kos kita. Ku lagi murigak bulu tadi aing merekna mana ye? Sial aya merekan. Aya kabeh. Us raja mun kuari mah meureun presiden, menteri-menteri, kemudian gubernur di naon kitu MPR, DPR pusat ya, di bawahna bupati-bupati araya kabeh. Camat doang eueuh. Oh, camat mah handap teh mah. Kabeh ae. Kiai geus sarua, bangsa kiai-kiai intelek modern termasuk kiai salaf. Wah, disuguhan ku raja luar biasa. Aya hiji kiai make samping Rudin. Make baju Rudin. Kaos kopehna beureum. Tuh, bawa anjing hideung. Mau anjing hideung datang ka dinya. Anjing teh ya disimpen di kursi aingana diuk di handap. Anjing di kursi. Kabeh neuleukeun isi Kiai bego-bego teuy. Kok jadi kiai, kiai? Atuh kunaon diondang ieu ku raja. Wah, rusak pemandangan. Situasi jeung kondisi kabur cek. Wah, teu beres. Begitu cak tuan raja, jamuan-jamuan yang telah disediakan dipersilahkan untuk dicicipi. Wah, beh, nginum roti di dahar. Kiai eta mah teu ngadahar, rotina jeung inuman dibikin ka anjing. Kabeh bingung. Haju anjingnya sasada. Teberes. Kabeh silih kicepan. Punggawa-punggawa kabeh silih kicepan ku harima menteri. Kulantaran geus teu kuat. Menteri dalam negeri. Ngegerokeun MPR kade. Amankeun eta. Amankeun. Dikaluarkeun atau anjingnya kaluarkeun atau kumaha. Atau ulah sasada ta anjing. Heh. Akhirnya pidato ketua MPR. Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah haplah kita ada pemandangan yang kurang sedap. Salah satunya ialah oleh bapak-bapak dan para kiai telah terlihat seorang kiai bawa anjing hitam. Ini merupakan penghinaan terhadap negara, terhadap raja. Bagaimana kira-kira persetujuannya? Apakah harus dibiarkan atau ini harus diusir? Setuju kabeh pemerintah mah usir. Kiai jeung nu moderna usir tamak pas kitu. Salap ge bangsa sasalapan mah usir. Tinggal euy kiji kiai. Ulah diusir. Ieu kiai halaj ngaran. Anjing kadeuleuna ku mata urang anjing. Padahal ieu lain anjing. Ieu kiai geus bisa ngaluarkeun nafsuna. Nafsu kiai halaj ieu dibentukeun anjing hideung. Nyana mah nafsu geus bisa ditungtun. Geus bisa dipermainkeun kumaha kahayang nyana. Bila perlu nafsu ditendang. Kadang-kadang dituntun, nyana geus henteu dituduh-tuduh. Henteu dikuasai ku nafsu, malah nafsuna anu diseret ku nyana. Nafsuna anu ditalian ku nyana. Nafsuna kadang-kadang kumanehanna diome. Ieulah seorang kiai anu istimewa. Bapak-bapak mah raja, menteri, henteu pernah ngaluarkeun nafsuna, bahkan di jero dada basi kene aya sabaraha anjing kene. Di jero bupati, di jero gubernur, di jero menteri aya sabaraha puluh anjing hideung. Hah? Di jero kiai aya sabaraha kere anjing hideung. Lain kudu diusir ku guru atuh, nemah. Lantaran nafsu urang mah hayang diuk dinungeunaheun. Nyana mah geus hayang diuk dihandap, malah anjingna nu didiukeun di korsi. Pan bapak mah teu kabagian korsi hiji bae ge. Wah, di exit sia ku aing panitia goblok beureudan. Teu kabagian korsi aing, pan aing teh pejabat. Pan aing teh kiai nu mulia, kok teu dibagianan korsi? Nafsu teteh kos kitu. Tah kiai ieu mah geus bisa ngaluarkeun nafsuna. Lain kudu diusir, urang kudu guguru. Lamun negara bisa ngaluarkeun nafsuna model kiai ieu, moal terjadi seperti anu ngadekem di ditu. Salamet ujianana. Kula maja sedih atuh. Lamun Anas kudu ngadekem pan teu kiai. Bejana di Tangerang ge pajak kiai nya nu bakal ngadekem kan kiai. Tuh nya unggut-unggutan heuh. Asana kipudoli meureun. Wah, teu beres. Nah, akibat anjingna teu dikaluarkeun. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, thariqah adalah hiji jalan khusus untuk menuju Allah. Menghilangkan nafsu setan jeung dunia makhluk. Ketika geus bersih di hate, dititah deui ku Gusti Allah, ulah cicing di leuweung, ulah cicing di imah. Endek saha nu mituturan jelema, kana nyahoeun rukun wudu, kana nyahoeun rukun salat. Mun pejabat kana nyahoeun bener jujur jeung adil, mun petani kudu nyahoeun. Atuh deuk kumaha balener aja kiai na ge anjing hideungna masih di dieu keneh. dibawa lain puluh ratus anjing. Encan dikaluarkan mah datang ke modar niam ngolor ketika orang maut digambarkan kalakuan orang waktu keur di dunia. Mentaki Husen begitu manehna ngalawudu beres ngalawudu bersih awak make baju nu bersih ka masjid. Betul ka masjid kapanggihku Syekh Junaidil Baghdadi. Stop. Aya naon mama? Husen teh murid daripada Ki Junaidil Baghdadi nu tadi kurang di silsilah. Wudu deui sia, najis. Jagus bersih jasa. Baliknya ka imah mandi. Geus mandi heula wudu rapi. Geus rapi make baju nu bersih ganti. Dengan mantap melangkahkan kaki, percaya dirinya. Itu datang ke lawang masjid. Cek guruna Syekh Junaid, stop. Masjid mah tempat ka Allah. Suci masjid mah. Ulah didatangan model sian najis. Aing najis di mana ye? Ya Allah. Mama, tapi ieu bersih jasa sakali deui sia ka ditu. Wudu. Cek kana sial meureun baju ye. Apa nang pemere bupati kitu ye. Sial ye. Eueuh masalah. Maksudna atuh lamun bupatina korupsi aya jajaki mah duh henteu mantep. Ih, sok salah bae. Tuh, lamun Bupati Agus Junara ngerendem. Iya, masalah tuh ieu mah aman. Kaditunang mudah-mudahan aman selanjutnya. Oh, amin. Deleukeun lamun nyana korupsi ya urang mau ngadili. Janang urang milih pan bener teu? Yeah. Kula hese-hese mun kadenge korupsi bebeja ka kula. Maksudna rek naon? Dibenta korupsina. Barengan pajaki jeung kula. Mun 1 miliar sing 500. Ah, teu beres. Balikan deui ka dongengnya. Begitu nyana sakali bersih aing mandi. Wudu bersih. Beres pakaian. Wah, nang meuli sorangan. Langsung ka masjid. Itu jauh keneh. Najis, ya. Geus beak cak jalan. Geus beak abdi ieu. Pajen kuku bage geus teu bisa coba najis sapelebah mana. Baju sia bersih. Wudu sia rapi. Sesuai jeung pikih. Hate sia najis. Kunaon tuh di jero hate aya duniaan dibawa ka masjid. Masjid mah tempat ka Allah. Ulah sok dibawa hate tah hate. Najis ya mawa ka masjid. Hate aya duniaan. Hate aya hubul jah. Hate aya hubur riasa. Najis masjid mah paranti ka Allah. Simpen di luar dunia. Simpen di luar jabatan. Simpen di luar masjid tahta kerajaan. Ka jero masjid mawa Allah karak mantep. Ya Allah, ya Rabbi, horeng kos kitu najis. Atuh najis. Lamun kuari disurtil ye hiji-hiji asup ka masjid, ulah aya nanaonan kosong masjid. Kosong panitiaan-panitiaan acan. Paling ge Habib Rojak datang ka dinya ngejengker jana. Ya Karim, urang nyaritakeun laleur, urang laleur nyaritakeun anjing, sejuta anjing aya di awak urang. Cerita najis awek urang pinuh ku najis masih kena loba keneh cerita-cerita sufi. Komo Tuan Syekh Abdul Qadir Manaqibna geus luar biasa. Kakarak cerita tadi bae ge urang ti buyut Bangsur, masyaallah luar biasa. Urang teh boga jimat. Ngamanta ku kula harita Patriana rada didukung. Kamari ieu weh rada didukung supaya jadi gubernur. Hiji kula mah hayang ngaberesan eta doang tang makam. Nu sajen-sajen mah sabodo lah teu mah. Makam doang abe urang zarah ka ditu kapanggih. Jeung sajeng nang ngabangun makam. Babari. Pan ieu zarah urang teu puguh. Buh, situs anu luar biasa. Mantak doakeun Pak Zaki supaya jadi gubernur, bener. Supaya bisa ngabangun Banten, bener. Memeh Zaki atuh WH supaya jadi gubernur. Nah, lamun WH embungeun atuh kula. Aduh, masyaallah. Iye zarah urang teu nyaman. Teu nyaman ka panggih jeung urang Banten teh sieun urang. Wah, ieu jawara teh lain. Ya Haji Kasan geus paeh asana. Tapi ieu potonganana akur ye. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kula mengisi tentang silsilah kemudian ala kadar nyebit thoriqoh. Ulah wani-wani besi aya nu ngembangkeun thoriqoh mending tanya heula. Lantaran kadituna bakal cilaka. Kakara kupasan nomor kahiji kosru. Kadua, katilu, kakarak datang ke lub, encan diparut, dijinkan aci, kakarak jadi waliun min awliya illah. Kabelah dituna mun geus jadi wali, aneh deui. Kumaha anehna? Mun tadi anti dunia, geus jadi wali leuwih anti karena dunia, ngan dunyana ngahadam. Mantek, wali bak model. Mun baju pang bagusna, mun mobil pang bagusna. Naik Lexus terus wali. Aduh, bebim-bebim nangis kletik. Mun aya nu leuwih luhur ti Lexus mah misalna Rolls Royce. Ngan aing dihijikeun jeung Wawan meureun. Brabe atuh. Ya, jadi aneh engke bakalna. Geus eueuh dunia nuturkeun. Ngan geus balik teu hayang. Ceritana masih panjang keneh kadituna lantaran urang mencarita Imam Syafi'i indah jasa. Kewalian Imam Syafi'i nu ku urang dimazhabkeun pohara jasa. Nu insyaallah kula minggu hareup jadina minggu. Bapak-bapak nu kamari diumumkeun Sabtu, ternyata minggu bada maghrib insyaallah menuju Mesir, kemudian Yordan, Palestina, Mekah, Madinah. Doakeun ku kabehannya. Mudah-mudahan kula salamet, nu di dieu salamet kabehan. Urang silih doakeun bisa kumpul deui di minggu kaopat engke. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, can anggis cerita tarikoh ngan dicukupkan sakieu heula ala kadar jang gambaran-gambaran bae. Can nyaritakeun tentang karomah-karomah na nyaritakeun karomah buyut bansur nu sok didongengkeun ku kolot urang, ku guru urang, pohara jasa. Aya jelema nu menta wiridan lantaran dilemburna loba pamalingan, batang ka buyut Mansur. Dibere wiridanana pan mantep geus kieu bae wiridanana nya. Wiridkeun ku sia, rezeki geus dibagi milik moal pahili sia nyaho aing leuwih nyaho. Wiridkeun eta ku sia tengah peuting. Ge pamalingan moal daekeun. Beneran. Diwiridkeun rezeki geus dibagi milik moal pahili sia nyaho aing leuwih nyaho. Rezeki geus dibagi milik geus sia nyaho aing leuwih nyaho aya pamalingan ka dieu. Bo, atuh aing dikanyahokeun burung kunya. Si anya ho aing leuwih nya. Ya Allah ya Rabbi. Isuk-isuk nang hampura. Henaon. Kula hampura. Aduh geus dikanyahokeun kula teu dik maling. Ya Allah, wiridan manjur amat ieu sakitna. Coba menta ka Habib Rozak. Lain kos kitu mun nyana mah. Ya goniu, ya goniu, ya goniu, ya goniu. Nyana mah serius menta wiridan. Bari nyana teu sugi-sugi. Ya goniu, ya goniu. Tapi buyut Mansur mah mere wiridan teh pohara jasa. Tah masuk inget ka sok inget ka di itu teh anu sok urang di jarahan teh di mana di Madura sakara Ki Khalil Bangkalan. Ki Khalil Bangkalan muridna teh muridna yeuh rakyat dah rakyat melak bonteng asal deuk diala geus kapiheulan ku pamalingan, asal isuk deuk diala geus kapiheulan ku pamalingan. Aduh sakjana aing nu melak batur nu ngasaan kadanan ngajual atuh ngasaan ngasaan sakjana aing bebeja we ka guru aing Ki Holilna keur magahan santri pas jurumiah keur magahan jurumiah pas datang walikum waalaikumsalam bari ceurik naon kula melak bonteng haju bonteng dari pihelan ku pamalingan haju maksudna pamalingan supaya beunang lah geus bae lamun aya pamalinganana tah mama keur ngaji Zaidun Qaimun bacakeun Zaidun Qaimun artinya Zaidun Qaimun teh Ki Zaid nangtung geus bae nya ka ditu bener pas datang ka ditu tak isuk-isuk aya pamalingan keur maling bismillahirrahmanirrahim Zaidun Qaimun pamalingan nangtung bae kieu bae kieu bae manjur Zaidun Qaimun anu merena wali coba anu merena Habib Rozak gelut di dieu wali manjur wali mah teu kudu hese jeung wali mah masyaallah sampai sapeuting nangtung bae bebeja deui nyana ka mama mama ulah nangtung bae sedangkeun pamalinganna atuh tatangga kula teh ieu mah supaya cager deui oh cager deui neruskeun nu kamari Zaidun Roja'a Ki Zaid balik hartina bacakeun ka ditu ge datang ka ditu Zaidun Roja'a bang alhamdulillah sakian aing kunaon ku sia atuh disirep nangtung bae wiridan aing wiridanna naon eta asalnya pemalingan Zaidun Qaimun supaya nangtung bae coba ku aing deuk disiap deuk dicoba Bener, di kebon nu sejen aya nu maling. Zaidun qaimun. Terus bae maling. Sial teu manjur. Masih loba keneh dongeng-dongeng-dongeng. Cerita teu kudu ka Bagdad-Bagdad. Dicarita sekitar urang ge wali-wali Allah. Masya Allah, luar biasa. Iyalah, urang cinta ka Kanjeng Nabi, cinta ka para wali Allah. Atuh teu panasaran sebab Kanjeng Nabi nu dicintai ku Allah, wali Allah nu sangat dicintai ku Gusti Allah, atuh maknya urang mencintai nu dicintai ku Gusti Allah. Henteu kabawa ka ditu, mudah-mudahan urang kabehan nu hadir di dieu khususna umumna muslimin wal muslimat kabawa ku Kanjeng Nabi, urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah bendera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihijikeun jeung Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekilas-sekilas adapun cerita tuntunan-tuntunan thariqohna eta mah rahasia. Engke bae saha nu hayang silahkan datang ka kula atawa ka Habib Rozak. Silahkan tamah datang, di mana geus gede hutang datang. Frustasi ngaranna eta mah. Kula neuk norekat bae, emang kunaon geus teh geus teh hayang usaha cakin. Emang kunaon? Hutang sabeulit hulu. Siapa lain neuk norekat frustasi mah. Itulah para jamaahnya, hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganna. Kurang kupingkeun tamu urang anu tiaman, Habib Zaid bin Yahya. Kaleresan hampura aya nu membisiki kaduk ka kaula hiji Kiai Nur Hasan Cikande nuju kritis, urang doakeun. Kadua Kiai Gomerowi Panggang, nomor katilu Habib Lutfi anu direncanakeun bakal ka dieu. Kelelahan manehanna, hampura-hampuraan sangat lelah. Acara keur peuting ge setengah acaranya na pulang. Lain teu maksud ka dieu, sangat lelah cek manehna teu bisa dipaksakeun. Padahal nya tetep hatena di dieu. Urang doakeun mudah-mudahan dibere kakuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jeung urang ge sarua mudah-mudahan dibere kakuatan ku Gusti Allah sehingga urang dihijikeun jeung para ulama, para habaib, jeung para zuriat-zuriat Kanjeng Nabi, para aulia Allah di bawah bendera Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu bae pihatur disim kuring, ngapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.